Baik, hadirin sekalian, mari kita teruskan dengan peserta yang ke-8. Lagunya Di Antara Kita, ciptaan Ongen Latwi Hammalo. Lagu Di Antara Kita ini akan dibawakan oleh Emilia Contessa. Ilahi.